yang damai tampak lelap mengarungi mimpi. Saat ku buka pintu kamar tidurnya, tergugah hatiku. Ku tarik nafas panjang, sejuta harapan.